sosa lingai bandeko Naebaki Eko suka bongo yagi Ozongi seringa Ola munakasa Amwana Mokilinde boye Oyebi Ngaina ba karakter bandeko Nalinga kate Papa kolangai bonyama Nalingi Oyebi sa yezazu Ebale kati kati Mokore zali toko kutana Salingai bandeko Naebaki Eko suka bongo yayi Ozongi seringa Bola muna kasa Amwana Mokile zalipuye Oyebi Karakter bandeko Nalinga kate Bamone langa yayi Nalingi Oye bisaye diamant Ibali kati kati Mokore zali toko kutana Nazalaki kobeta ndetembe lelo nde namoni bolingo nde ya nyama tel père tel fils ekobaluka te mindeli baloba nakosala boni ezali nde makila Kingai nazalaki kobeta ndetembe lelo nde namoni bolingo nde ya nyama tel père tel fils ekobaluka te mindeli baloba nakokamwa te ezali nde makila